Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa matabi'ahi wa sallim ilahi wa jemaah yang berbahagia, pada kesempatan malam ini kita lanjutkan kembali pembahasan tentang bid'ah. Pertemuan yang lalu kita membahas perkataan Imam Malik bahwa bid'ah itu sejatinya menuduh Nabi berkhianat kepada Allah. Kita membahas ada beberapa kriteria untuk sesuatu itu bisa dinilai sebagai bid'ah yang terlarang. Sehingga kalau ada yang mengatakan semua-semua dibid'ah-bid'ahkan, maka jawabannya membid'ah jatuh juga punya kaidah. Tidak semua sebarangnya dibid'ahkan. Ada kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Kemudian kita juga membahas ada sebagian orang yang mengatakan bid'ah itu ada yang baik. Mereka menamakannya dengan nama bid'ah hasanah. Dan sudah kita bahas tentang dalil-dalil yang dibawakan oleh orang yang mengatakan bid'ah itu ada yang baik, yaitu perkataan Umar dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sahabat yang mencontohkan orang untuk bersedekah dengan dalilnya. Kemudian kita sudah bahas juga bahwa bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat, karena bid'ah itu susah disuruh taubat karena pelakunya merasa dia sedang beribadah. Sedangkan orang maksiat kalau disuruh taubat dia paham bahwa dia melakukan dosa. Kemudian kita juga sudah bahas bahwa di dalam beribadah itu tidak hanya sekadar niat baik. Niat baik saja bila tanpa ada sesuatu dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah tersebut tidak akan diterima. Nanti sekarang mencatat poin baru masih di dalam masalah bid'ah dan tidak ada yang membuat bid'ah. Bid'ah hakikiyah dan idhofiyah sudah ya. Kalau sekarang poin berapa tadi? Gak tahu poin berapa sih. Jibril mana sih? Jibril poin berapa? 7 katanya. Masya Allah. Kata Jibril ini poin ke-7 sekarang. Bid'ah itu ada yang bentuknya ucapan, ada yang bentuknya keyakinan, dan ada yang bentuknya perbuatan. Contoh bid'ah yang bentuknya ucapan, misalnya seseorang membuat-buat doa sendiri, zikir sendiri, sholawat sendiri dengan lafaz baru yang digubah sendiri. Seperti bacaan Ghazanji. Tahu? Dah apa? Yang Ghazanji sholawat tibul puluh, sholawat fatih, sholawat naniya. Sebenarnya itu, jadi kalau ini bagaimana? Salawat Nariyah itu asli bikinan orang sendiri. Hanya orang bodoh yang membacanya yang mengatakan itu dari Nabi. Sedangkan ahli bid'ah yang pintar-pintar yang baca ini, mereka tahu bahwa itu adalah hasil ngarang sendiri. Nanti paling pembelanya adalah, tapi kan ini baik. Paling untuknya ini. Tapi kalau kita tanya dari, maka mereka tahu bahwa itu bukan dari Nabi. Salawat tadi depannya apa? Kita salawat tadi apa sana? Apa sih ini? Kalau dibaca 4444 kali nanti bisa sakti. Ya itu. Nah, Dan ini adalah bid'ah ucapan. Bentuknya sesuatu yang diucap dan betul-betul mengarang sendiri, tidak datang dari Nabi. Ada bid'ah yang bentuknya perbuatan. Perbuatan banyak. Mengadakan peringatan-peringatan tahunan yang tidak pernah diadakan lagi sallallahu alaihi wasallam. Padahal di zaman Nabi, kalau Nabi mau bisa, kalau Nabi mau enggak ada halangan, dan orang yang mengerjakannya di zaman ini punya motivasi, yang motivasi tersebut di zaman Nabi sangat mungkin ada. Contoh perbuatan yang lain, misalnya datang ke kuburan dan duduk di sana bertapa, bersemedi, meskipun modelnya misalnya dengan membaca Al-Quran, lalu kemudian meminta-minta kepada yang dikubur, maka ini namanya bid'ah di dalam ucapan. Karena di zaman Nabi SAW tidak seorang pun yang dari kalangan para sahabat Nabi, sepertinya Nabi SAW tak seorang pun datang ke kuburnya Nabi lalu mengerjakan sebagaimana dikerjakan orang zaman ini. Padahal kita bersepakat bahwa bila ada kuburan yang boleh diminta-minta, bila ada kuburan yang bisa, kalau kita datangi kita dapatkan sesuatu manfaat, pasti itu kuburnya siapa? Nabi dulu. Dan tak seorang sahabat pun, tak seorang istri Nabi pun, tak seorang menantu maupun anak Nabi yang tersisa, yaitu Fatimah, apapun para sahabat sudah bawa sini, yang memiliki ritual-ritual datang ke kubur Nabi dan minta-minta di sana, sebagaimana dikerjakan orang di zaman ini kepada sebagian kuburan yang diklaim di situ adalah kuburannya orang soleh. Contoh kita yang sifatnya keyakinan, misalnya keyakinan Allah di mana-mana, ini tidak pernah datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Keyakinan Nabi dan para sahabatnya adalah Allah di atas arsy, di atas langit, bersemayam di atas arsy. Mengatakan Allah ada di mana-mana, ini bid'ah dalam keyakinan. Meyakini Allah menitis pada hamba, maka ini pun bid'ah. Meyakini bahwasanya ada manusia khusus yang diberikan kesaktian dengan cara mempelajari dan memiliki amalan khusus untuk bisa menjadi sakti seperti dia, maka ini bid'ah dalam keyakinan. Jadi bid'ah itu ada yang sifatnya ucapan, perbuatan, dan keyakinan yang kita tidak bisa bahas satu persatu, yang kita tidak bisa contohkan satu persatu karena saking banyaknya. Makanya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama kita membuat atau menuliskan kitab-kitab yang di dalamnya ada kaidah-kaidah tata keyakinan, yang kalau orang yakini tersebut maka dia masuk ke dalam lingkaran Ahlussunnah. Keluar dari keyakinan tersebut maka jadilah dia seorang ahli bid'ah. Catatan ke belakang. Bahwa sunnah mulai dari tidur sampai mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, ada sangat banyak yang setiap dari kita pasti luput satu minimal. Sunnah Nabi mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, ada sangat banyak yang kita ini pasti luput darinya minimal satu. Sehingga kalau seandainya ada sunnah yang banyak yang sudah pasti dapat pahala, itu saja tak semua dikerjakan, maka tidak perlu nambah-nambah dengan sesuatu yang tidak pasti diterima, bahkan pasti tak diterima. Kita bangun tidur sunnahnya itu doa terbaca, seringnya enggak. Kalau kita bangun langsung yang dicari handphone, minimal matikan alarm, ya kan? Saya juga begitu. saya pasang alarm karena takut tidak muncul. Pasang alarm. Pertama kali yang dicari adalah handphone untuk matikan alarm. Kadang-kadang kalau sambil matikan alarm nyala datanya muncul pesannya. Lalu kita baca. Jadi pertama dibaca bukan doa tapi chattingan semalam yang belum selesai. Lupa sudah saya. Setelah itu masuk kamar mandi karena mau berwudu. Terbaca bacaan masuk kamar mandi. Nah, seringnya lupa. Amalan mencuci tangan setelah bangun tidur. Bahkan ini bukan cuma sunnah, wajib. Tidak boleh seseorang bangun tidur ambil gayung langsung berkumur dengan tangannya. Wajib untuk mencuci dulu tangannya 3 kali juga di luar dari bejana. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Idza staiqadha ahadukum min nawmi fala yaghmis yadayhi fil ina'i hatta yasilaha thalathan." Barang siapa yang bangun tidur, maka janganlah langsung dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sampai dicuci dulu di luar 3 kali. Karena dia tidak tahu dari malam tangannya berada di mana. Bisa jadi di hidung, bisa jadi di selangkangan, bisa jadi di lubang lumpur. Kalau belum dicuci langsung berkumur masuk semua itu kuman-kuman dan bakteri serta jamur. Ini hikmah diantara biasa hikmah perintah Nabi untuk mencuci tangan 3 kali. Terlaksana bertahun malam ini. Mau tidur lagi baca apa? Kadang-kadang kita nggak baca, karena kita tidur sambil handphone depan muka. Kadang-kadang setelah buka tuh itu handphone dari tangan jatuh ke muka, kelepak, jatuh ke muka. Kadang-kadang tidur-tidur dengan handphone sambil terbaca sambil handphone di muka. Lupa baca ini lupa. Maka mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, sunnah Nabi itu banyak banget. Yang kalau kita kerjakan itu pasti dapat pahala. Yang itu saja tidak terkerjakan, kalau itu ngapain? Apa-apa dengan sesuatu yang belum pasti diterima atau bahkan pasti tidak diterima. Nah, dan amalan yang pasti tidak diterima adalah tidak. Maka kalau seandainya sunnah saja ada yang lupa, tidak usah mengerjakan kita. Sampai capek aja kita kerjakan. Catatan ke 9. Sebagian orang yang membela bid'ah dengan perkataan, jangan mudah membela bid'ah. Di rumah ketemu dengan kakek, nenek, om, tante, atau bapak-bapak, bapak ibu, atau kakak adik sendiri yang mereka beda, tidak mengkaji agama, terus kita bilang ini salah kan, ini namanya bid'ah. Kadang-kadang mereka mengatakan kamu baru belajar Mansur, baru tobat sebulan, semua di bid'ah itu lagi. Apa jawabnya? Iya ya. Apa jawabannya? Jawabannya, saya memang baru tobat satu bulan. Tapi untuk menghukumi sesuatu itu bid'ah atau tidak, kita belajar. Dan ada kaidah yang ditetapkan para ulama untuk mengatakan sesuatu itu bid'ah atau tidak. Ingat catatan yang dulu-dulu. Bid'ah itu kan ada kaidah. Apa kaidahnya sesuatu itu bisa dikatakan bid'ah? Pertama, dia harus dalam masalah agama. Dua, di zaman Nabi, kalau Nabi mau, bisa dikerjakan. Tapi Nabi tidak kerjakan. Ketiga, bila Nabi mau kerjakan, tidak ada halangan. Bisa, tapi Nabi tidak mengerjakan. Yang keempat, motivasi yang diyakini orang-orang di zaman sekarang untuk mengerjakannya. Motivasi yang sama ada di zaman Nabi, tapi Nabi tidak mengerjakannya. Maka kalau ada yang mengatakan kepada kita semua-semua bid'ah-bid'ah akan gampang sekali bid'ah-bid'ah akan, maka jawabannya membid'ahkan sesuatu itu pakai kaidah. Tidak semua-semua kita bid'ah. Dengar bukan jawaban mereka ya? Kamu ini merasa sulit sendiri. Iya iya, kamu yang sunnah. Jidatku gak hitam, jidatku hitam. Oke oke, kamu jidatku berjenggot atau tidak? Tahu ai, itu celana cingkrang atau tidak? Tahu sudah. Aku dipakai sarung, pakai gamis. Kamu lebih sunnah. Kamu semua yang sunnah. Aku bid'ah semua. Baper banget. Mungkin kita jawab. Jangan pakai perasaan. Jawab itu pakai dalil. Sekarang kamu saya bilang tadi, itu amalanmu minta-minta di kuburan, itu amalanmu tiap ada orang meninggal kehamilan ya sehingga seribu harian, 100 harian, 1 harian. Tadi aku bilang itu adalah amalan bid'ah, kau bilang jangan merasa sunnah sendiri, ya kan? Berarti kamu juga meyakini amalan sunnah, ya kan? Kalau memang kamu yakin itu adalah sunnah, kalau itu buktikan bahwa itu sunnah. Kalau kamu merasa bisa buktikan, nah silahkan, tidak ada masalah. Saya cuma dengan apa yang saya tahu, perbuatan itu bid'ah. Kalau ternyata ada orang mengatakan saya yang ini sunnah, silakan, tidak masalah. Tapi buktikan. Dan kalau kita bicara yang bicara agama, berarti membuktikannya pakai apa? Pakai dalil. Dalil itu apa? Al-Quran, sunnah, ijma sahabat, atau perbuatan seorang sahabat yang tidak ditentang oleh sahabat yang lain. Coba, mana? Adakah al-dalil dalam Al-Quran bahwa Allah memerintahkan kita mengadakan perayaan di malam kematian? Tidak akan ketemu sampai hari kiamat. Adakah Nabi SAW mengadakan peringatan kematian? Meninggal Khadijah, meninggal Hamzah, meninggal 6 dari 7 anak Nabi sebelum Nabi. Dari 7 anak Nabi hanya satu yang wafat setelah Nabi. Siapa? Fatimah. Istri Nabi yang paling dicintai, Khadijah. Istri pertamanya yang banyak membantu dakwah Nabi dahulu. Hamzah, paman Nabi yang disayangi, meninggal lebih dulu dari Nabi. Pertanyaannya, waktu mereka meninggal, Nabi bikin acara kematiannya? Berapa banyak peperangan yang diikuti Nabi bersama para sahabat? Dan berapa banyak sahabat yang gugur di setiap peperangan? Pertanyaannya, di malam saat-saat setelah selesai pulang dari peperangan, adakah peringatan atau acara dalam rangka menyambut kematian para sahabat yang gugur di medan perang? Tidak ada. Yang dhaif tidak ada akal yang sahih. Kalau begitu tidak ada petunjuk dari Nabi. Tapi ijma sahabat. Seperti yang Nabi SAW hari ini Nabi wafat tanggal 20 Syawal. Malamnya para sahabat, istri-istri Nabi, anak Nabi Fatimah, menantunya Ali, adakah membuat acara-acara kematian untuk Nabi? Tidak ada. Adakah 1140 harinya Nabi? Tidak ada. Tidak ada ijma sahabat pula. Adakah perbuatan sahabat-sahabat? Di sana Aisyah mengadakan peringatan kematiannya Nabi di 40 hari, 100.000 hari. Yang oleh istri-istri Nabi yang lain tidak diingkari? Tidak ada. Kalau begitu, bagaimana kita mau katakan itu sunnah? Kalau memang kamu meyakini itu sunnah, datangkan aja. Bila ada, ya sudah kerjakan. Oh, saya tidak maksa juga untuk kamu meninggalkan. Tapi kalau tidak ada, maka ketahuilah saudara, daripada kamu capek-capek mengadakannya, tidak ada pahalanya. Bahkan Nabi mengatakan itu dengan neraka. Karena Nabi mengatakan wakulu bid'atin wakulu dhalalatin fitnah. Setiap bid'ah mengada-ngada itu sesat. Setiap sesat mengembalikan pelakunya ke neraka. Daripada capek, mending cari amalan yang sudah jelas-jelas. Jawaban yang lain, mereka mengatakan kamu merasa benar sendiri. Iya iya, kami salah. Semua sesuatu kan kamu pasti benar. Kalau kita semua salah, yang bukan pengajianmu semuanya salah. Kita jawab, jangan baper. Agama ini gak pakai perasaan. Agama ini pakai dalil. Saya tanya, kamu tadi bilang, iya iya, semuanya kamu benar, aku salah. Loh, menjawab, aku iya iya iya, kamu benar, aku salah. Itu kamu bukan merasa benar, kamu benar. Iya. Ya benar. Itu merasa benar, benar. Atau berkata, jangan merasa benar sendiri. Bukan pengajianmu aja yang benar. Loh, itu bukan namanya merasa benar. Itu gitu. Maka kalau seandainya itu jawabannya, kita balik. Jawabanmu menunjukkan, kamu juga merasa benar. Ya, sebut. Lagi ya, yang namanya orang merasa benar itu aja. Coba kalau seandainya saya lagi, atau lagi ikut hadir sholat Jumat. Dengerin khutbahnya 30 menit. Antum sudah resah gelisah karena sudah hampir jam 1, khutbahnya belum selesai. Nah itu terkantung-kantung. Antum sambil menahan mata, dipaksa gitu. Bahkan antum bawa balsam tak dulu. Supaya antum melek melihat itu si khutbahnya. Eh, setelah 30 menit sebelum dia salam, sebelum dia akhir pesannya dia bilang, jangan yang terima di Allah. Khutbah saya yang saya sampaikan 30 menit tadi, saya enggak yakin itu benar. Kira-kira gimana? Itu lempar itu botol saya, karena botol sekitar sendiri. Kurang aja. Capeknya kutunggu dari tadi 30 menit. Sampai terkantuk-kantuk kutunggu. Ternyata di ujung ini benar kan? Enggak yakin benar. Kesel benar? Kesel. Jadi kalau ada orang merasa benar, ya apa-apa aja. Malah bagus lagi. Kalau merasa benar. Ya. Cerita dikit. Dalam kemarin-kemarin, saya mengisi, kan saya punya pengajian di sebuah perumahan. Beredar broadcast chattingan memang di sebuah grup di perumahan tersebut. Yang intinya adalah mempermasalahkan saya tentang salah satu video saya tentang minta, yang diantara kata-kata yang saya baca adalah ustaz tersebut merasa benar sendiri. Itu ustaz perlu belajar lagi. Ya kalau belajar lagi sih gak apa-apa. Cuma begini. Cuma begini. Ada yang lebih banyak daripada yang melakukan. Ada banyak yang lebih baik daripada yang saya. Cuma saya pergi ke Saudi 3 tahun. Saya S2, bagi saya itu cuma ekstrakurikuler. Karena jam saya mengaji kepada Syekh Salim bin Fawzan, Syekh Sa'ad Asy'ari, Syekh Sa'ad Al-Fadlan, jam saya totalnya dalam satu minggu jauh berkali lipat ketimbang S2 saya. Sehingga kalau ada orang mengatakan dulu Saudi kata Ustaz Mulazam dari para masyayikh ekstrakurikuler S2. Setiap ada kesempatan untuk umroh atau pergi ke Madinah, saya manfaatkan untuk duduk di kajian-kajian para ulama. Saya duduk di Masjid Nabawi, saya duduk di Masjid Nabawi. Kalau kemudian saya tidak boleh merasa benar, buat apa sih belajar? Di masjid yang dahulu Nabi SAW mengajarkan ilmu di sana. Kalau saya pulang kemari, saya tidak boleh merasa benar, lalu apa gunanya saya pergi ke sana? Dan di sana kita menimbang ilmu apa yang saya sampaikan berupa masalah bid'ah, itulah yang saya sadar dari sana. Jadi tempat Nabi dari tempat Masjid Nabawi, dari Masjid Nabawi tempat Nabi SAW dahulu mengajar, pusatnya keilmuan di sana. Sudah kita timbang ilmu ke sana, pulang ke sini ada orang mengatakan jangan merasa benar, terus gimana? Terus saya harus belajar ke siapa? Untuk boleh merasa benar. Terus saya harus belajar kepada siapa untuk mengatakan amal tersebut sudah. Sementara kita mempelajari kaidah-kaidah untuk menetapkan sebuah amal itu bid'ah atau bukan. Maka kalau ada yang mengatakan jangan merasa benar sendiri, maka kita tidak jawab. Jawaban menunjukkan kau di mana sebenar. Dan tidak apa-apa, merasa benar itu saja. Tinggal, kalau kamu merasa benar, maka buktikan bahwa amalmu benar. Dalam agama, membuktikan amalmu itu benar atau tidak dengan apa? Dengan dalil, balik lagi Al-Quran, Sunnah, ijma' sahabat, atau perbuatan seorang sahabat yang tidak diingkari oleh sahabat yang lain. Pertanyaan saya, malah amalmu bisa terbukti dengan itu semua atau tidak? Di antara mereka yang mengatakan kalau ini semua-semua dibid'ahkan, masuk neraka, sedikit-sedikit masuk neraka. Iya, tapi yang di neraka kamu doang yang masuk surga. Dasar mengkafir surga. Kafir surga di kafir. Iya, semua-semua surga pakai stempelmu. Maka kita jawab, iya nanti. Kalau antum tahu perjanjian kami dan antum ikuti, maka antum akan sering dapat di perkataan kami. Semoga Allah mematikan kita dalam musuh-musuh. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga. Kata-kata saya, semoga. Apakah saya pasti masuk surga? Tidak. Saya tidak pernah memastikan diri saya pasti masuk surga. Yang ada hanya berharap bisa masuk surga. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga. Kita berharap, tapi tidak pernah memastikan. Bahkan saya katakan dengan tegas, baik kepada diri saya, kepada murid-murid saya, dan semua ustaz yang sepemahaman dengan saya pasti juga melakukan yang sama. Apa itu? Ikhwan, diri saya, kita semua, jangan pernah merasa diri pasti akan terus dapat hidayah sampai akhir hayat. Bisa jadi kita dengan orang-orang yang bukan pengajian kita kenal ikhwan kondisinya. Bisa jadi kita nih sekarang berjenggot, sholat ke bawah, sholat di masjid, pakai gamis, pakai kutrah kalau perlu, merasa diri mengikuti arus sunnah. Kita tidak pernah tahu seminggu, dua minggu lagi, atau satu minggu sebelum kita wafat, kita terbalik dalam keadaan tidak punya hidayah, tidak diberikan oleh Allah hidayah, dicabut dari diri kita hidayah, dan kita masuk neraka. Mungkin ada tidak? Mungkin. Dan ada orang yang sekarang ini mungkin lagi jumlah, ya. Tadi sholat maghrib enggak? Nanti sholat isya dia tidak ke masjid. Dia enggak sibuk bermusik, duduk sama perempuan-perempuan harus sepaham, nyanyi bareng, cerita bareng, perempuan duduk di pahanya, di pangkuannya. Ternyata seminggu kemudian dia tobat, Allah berikan hidayah. Lalu kemudian dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin atau tidak? Mungkin. Lalu siapa yang merasa diri pasti masuk surga dan menjustifikasi siapa yang bukan kajian kita pasti masuk surga? Tak pernah seperti itu. Malah itu jadi motivnya mata. Demikian perbuatan sebagai orang yang mereka mengerjakan kita membela amalannya dengan perkataan-perkataan seperti zaman sekarang. Jangan merasa benar sendiri, jangan merasa benar sendiri, jangan memastikan diri pasti masuk surga, jangan mengatakan surga. Yang semuanya adalah sekedar jawaban-jawaban dengan perasaan. Dan kalau kita minta untuk dibuktikan kebenaran yang diyakini sunnah yang dikerjakan, maka mereka tidak akan bisa dapatkan dari Al-Quran, sunnah, ijma' sahabat, ataupun amalan seorang sahabat yang tidak diingkari sahabat yang lain. Di hari-hari ini ada orang membakar bendera tauhid. Dan kita katakan itu perbuatan munkar. Mereka wajib tauhid. Tapi kalau kemudian sebagian orang mengingkarinya dengan cara berdemonstrasi, berorasi, mengajak massa, melakukan pembakaran ban atau yang semacamnya, maka kita katakan itu juga tidak sesuai. Itu membalas kemungkaran dan kemungkaran. Maka mereka mengatakan, memang kamu sendiri yang kalau enggak ikut demo, kau sendiri yang masuk surga, kau sendiri yang merasa sunnah, kau sendiri yang merasa benar. Maka saya tantang sekali, kalau itu buktikan bahwa demo itu datang dari Nabi SAW dan para sahabat. Yang ada sepanjang sejarah Islam, yang mengerjakan demo selama ini, mulai dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya orang-orang yang memiliki pemikiran sesat. Demo yang pertama kali dikerjakan adalah demonya Dhul Khuwaisyah yang memprotes Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabat yang lain. Dia katakan, wahai Muhammad, gak pakai panggil Nabi, langsung nama, Muhammad, yang adil baginya, kamu gak adil nih bagi ini, adil bagi negara sahabatnya. Kemudian demo yang dikerjakan orang-orang yang mendemo di rumahnya Utsman bin Affan, yang lalu kemudian membunuh Utsman bin Affan. Justru yang memonstrasi itu, sepanjang sejarah Islam, itu perbuatan orang-orang Khawarij. Membalas kemungkaran bukan dengan kemungkaran. Dan ada syubhat tentang demo sedikit. Ada yang mengatakan demo itu adalah masalah dunia. Kalau itu masalah dunia, itu masalahnya mubah. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Maka kita jawab, okay, mubah. Dan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Banyak dalil yang mengharamkan demonstrasi. Bukankah dalam demonstrasi yang dikerjakan biasanya isinya celah-celah berita? Bukankah demonstrasi yang bisa dikerjakan biasanya bila itu dikerjakan di Jakarta itu menzalimi orang yang punya kepentingan, ibu hamil yang akan melahirkan, pemadam kebakaran yang mau lewat, dan semua orang yang punya kepentingan? Anda membakar ban di jalan dan kemudian membuat kemacetan, menghentikan roda perekonomian. Dan lagi yang kami dikatakan itu adalah masalah dunia yang bukan masalah yang mudah, maka kebiasaannya orang-orang yang mengerjakan demikian itu mengatasnamakan azam. Apa iya masalah dunia? Orang banyak mengerjakannya atas nama agama. 2:17:14 apa bukan atas nama agama? Agama. Kemarin bila soal pembakaran bendera Tauhid, apa bukan agama? Agama. Berarti bukan masalah dunia. Masalah apa berarti? Agama. Dan hukum masalah asal, dan hukum asal masalah agama apa? Haram. Sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ayo. Ini jawaban saya kutip dari Syekh Profesor Dr. Imran Arfi, pengajar Masjid Nabawi. Waktu saya menanyakan pertanyaan sama Syekh, sebagai orang mendemo pemerintah, mereka mengatakan demo itu adalah masalah dunia dan hukum asal masalah dunia adalah mubah. Lalu kemudian Syekh menjawab tentang pernyataan yang proses ini. Catatan ke 10. Bid'ah menghubungkan sunnah sepadan, memunculkan satu bid'ah atau menghidupkan satu bid'ah akan menghubungkan atau mematikan sunnah yang sepadan. Kalau kita mengerjakan satu bid'ah, sunnah yang sepadan akan mati. Ini perkataan para ulama kita. Kalau ada orang punya kegiatan di malam kematian membuat makan-makan, dan yang mengadakannya adalah yang punya hajat, maksudnya yang ditinggalkan oleh si mayit, maka sunnah yang sepadan akan mati. Apa sunnah sepadannya? Apa? Kaum muslimin datang bawa makan. Sunnahnya Nabi SAW, kalau ada orang meninggal, maka orang yang lain bawakan dia bantuan keluarganya. Sebagaimana kata Nabi SAW kepada orang-orang, isma'u li'ani ja'far fa'ana fa'innahu, dikarenakan telah datang kematian yang membuat keluarganya Ja'far jadi tersibuk. yang membuat keluarga Ja'far jadi sedih dan hingga kadang-kadang lupa makan. Maka sunnah Nabi SAW yang melayat yang datang bawa makan. Tapi orang di zaman sekarang, waktu ada kematian yang menyediakan makanan siapa? Yang didatang, yang menjadi keluarganya siapa dengan suara diri mengajukan permintaan masing-masing. Ketika hidup satu di satu bid'ah, mati sebenarnya ini apa bid'ah ini? Orang punya puji-pujian menjalankan qomat dengan menggunakan mikrofon. Sunnah doa diganti dengan puji-pujian. Sunnah membaca dalam diri diganti dengan pengeras suara. Astagfirullahaladzim. Kalau di belakang ruko saya itu kan asar beda, maghrib beda, subuh beda. Semuanya puji-puji. Mungkin bagi mereka, tapi kan ada isinya doa seperti la yaqulunna illa rabbuna astaghfirullah. Itu mungkin ada doanya, anggaplah doanya. Tapi sunnahnya Anda baca diri sendiri-sendiri. Anda pakai mikrofon apa ngajak orang apa sendiri-sendiri? Ngajak orang. Gitu kan? Setiap hidup satu bid'ah sunnah sepadanya. Catatan terakhir, bid'ah itu ada yang mukaffirah dan ada yang ghairu mukaffirah. Bid'ah itu ada yang mukaffirah dan ada yang ghairu mukaffirah. Mukaffirah artinya siapa yang melakukannya statusnya keluar dari Islam. Kalau ghairu mukaffirah tidak bisa dipahami. Apa berarti? Bid'ah yang kalau dilakukan pelakunya gimana? Tetap Islam atau jadi kafir? Tetap Islam. Bid'ah itu ada mukaffirah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Misalnya bid'ah membuat patung di masjid lalu menyembah patung tersebut, sebagaimana perbuatannya kaum Nabi Nuh. Waktu kaum Nabi Nuh dibisiki oleh syaitan untuk membuat 5 patung buat suap yang mempunyai emas yang ada di surat Nuh. Atau bisa baca di surat Nuh, yang tadinya cuma sekedar motivator, bid'ah membuat patung dan diletakkan di tempat ibadah. Belakangan itu motivator berupa patung berubah jadi sesembahan. Maka ini bid'ah yang membuat pelakunya jadi kafir keluar dari Islam. Contoh yang lain adalah bid'ah datang ke kuburan lalu meminta yang dikubur. Ini perbuatan syirik yang berasal dari bid'ah, yang bila dilakukan maka pelakunya keluar dari Islam. Misalnya mengatakan wahai Mbah atau kiai atau guru, kabulkanlah permohonan kami ini. Kami ini ingin naik jabatan, tapi sudah 10 tahun selalu anak baru yang menyalip jabatan kami. Naikkanlah jabatan kami Mbah, tolong Mbah. Jomblo Mbah, bisakah datangnya sekali dua Mbah? Meminta kembali kepada Allah pada masalah yang hanya Allah yang bisa memberikan. Maka ini mukaffir. Bid'ah ini membuat pelakunya jadi kafir. Ada yang ghairu mukaffir, berarti orang yang melakukannya statusnya tetap muslim, tapi dia berdosa karena mengada yang ada. Tapi dia tetap muslim. Misalnya sebagai orang yang kalau takbir berihram itu takbirnya nggak cukup satu kali, tapi tidak mengkat 5 kali. Terakhir, om, kadang sampai dia jadi kepala. ini pelakunya muslim. Atau ketika sholat assalamualaikum, itu muslim, tetap muslim. Cuma dia mengadakan dan mengadakan tidak mengumpulkan pahala, tapi justru berbuat dosa. Sudah, mungkin itu saja. Coba kita ulangi. Saya sebutkan secara acak dengan apa yang saya tulis di buku saya. Niat baik tidak cukup, harus sesuai dengan syariat. Bid'ah itu dalam masalah agama, Nabi mampu melakukannya tapi tidak dilakukan. Nabi bisa tanpa halangan melakukannya tapi tidak dilakukan. Motivasi yang kita yakini zaman sekarang itu pun motivasinya Nabi, tapi Nabi tetap tidak melakukan. Itu dari kita. Sehingga bid'ah itu punya kaidah. Setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah itu ada yang hakikiyah dan ada yang dhofiyah. Mungkin ini nanti dibahas ketika kita baca di poin ke. Nanti ada di buku. Insyaallah di pertemuan mendatang. Bid'ah itu menghuburkan sunnah yang sekadar. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis karena bid'ah itu seperti ibadah. Kalau maksiat, siapa juga tahu bahwa itu salah. Bid'ah itu dilarang karena bid'ah itu sejatinya menurut Nabi berkhianat kepada Allah karena tidak mengajarkan yang Allah suruh untuk diajarkan. Bid'ah itu ada yang mengkafirkan pelakunya, ada yang tidak mengkafirkan pelakunya. Bid'ah itu ada yang berkini ucapan, ada yang berkini perbuatan, dan ada yang berkini keyakinan. Dan yang penting untuk diingat, sunnah yang dituntutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali ada banyak. Bila yang ada saja dan pasti dapat pahala bila mengerjakannya, tidak semua kita kerjakan, maka tidak perlu repot-repot dan menyusahkan diri sendiri untuk mengerjakan bid'ah yang tidak pasti diterima atau bahkan pasti tidak diterima. Allah silakan lagi. beberapa waktu lalu Ustaz mengatakan jika hendak berdakwah maka harus ada rekomendasi dari ulama. Dan Ustaz, maksudnya saya berdakwah atas rekomendasi guru saya, maksudnya yaitu Syekh Sa'ad Asy-Syatri. Lalu bagaimana dengan ustaz-ustaz salaf yang lain? Guru mereka siapa? Ustaz fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Itu gurunya siapa? Tanya sama ustaznya. Tapi saya katakan rekomendasi ini tidak harus dari masyayikh. Tidak harus dari syekh atau ulama. Tetapi bisa juga dari para sesama da'i yang sudah dikenal manhajnya lurus. Sudah dikenal, dia sendiri pun mendapat rekomendasi dari para ulama untuk berdakwah. Misal susah ngasih misalnya. Misalnya Ustadz Fulan dulu tidak diketahui dia gurunya siapa. Dengar-dengar sih dia belajar di negeri sana. Sampai di sini, maksudnya di Balikpapan, kami belum mengenal tuh siapa. Sehingga tidaklah diajak ke, misalnya tidak direkomendasikan untuk mengisi di Masjid Nasa'i. Sementara kalau masuk Masjid Nasa'i, filternya banyak. Kalau ada yang mengatakan Masjid Nasa'i itu kan masjidnya pilih-pilih gurunya, saya jawab iya. Kenapa? Dulu kalau waktu antum masuk di waktu antum SMP dulu di Balikpapan, antum kepengennya masuk SMA mana? SMA 1. Keluar dari SMA 1 antum mau masuknya di mana? ITB, UGM, IPB, UI. Jarang ada yang gini, udahlah mana aja, ambil baiknya buang buruknya. Pasti milih. Kenapa? Kualitas. Maka saya katakan bila guru dunia antum pilih-pilih, kenapa guru akhirat tidak pilih-pilih? Maka di dalam masjid ini memang untuk masuk itu filternya banyak. Tunggu dulu, sudah bisa baca kitab? Bila belum bisa baca kitab, ya mohon maaf, memang enggak bisa di sini ngisi pengajian. Enggak ada ceritanya ada orang minjem Masjid Nasa'i bila ustadznya enggak bisa baca kitab gundul. Kami enggak izinkan, kenapa? Al-Qur'an sama hadis itu datang dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Terus kalau ustadznya enggak bisa bahasa Arab, terus mengajar pakai bahasa apa? Apakah menafsirkan pakai terjemahan? Tak bisa. Dia harus paham bahasa dasar yang diajarkan. Saya katakan you can read the Jakarta Post if you learn English. Kalau enggak bisa bahasa Inggris, atau mau baca apa di Jakarta Post itu? Gimana mau paham? Kalau seandainya antum tidak belajar bahasa Arabnya, terus ngajarin Al-Quran sama Sunnah pakai dengan bahasa dasar apa? Jadi maaf kalau belum bisa bahasa Arab, di sini nggak bisa diterima memang. Guru yang tempat dulu nimba ilmu siapa? Itu juga harus disaring. Akhlaknya bagaimana? Muamalahnya dengan orang-orang bagaimana? Tersandung masalah-masalah berat nggak? Dengan perempuan bagaimana? Ya, jangan-jangan perebut istri orang. Oh, kalau gitu enggak bisa. Nah, itu dapat dari mana? Dari rekomendasi orang-orang yang lebih pintar atau yang lebih berilmu dari dia. Atau orang-orang tersebut memang sudah direkomendasikan juga dan lalu kemudian memberikan rekomendasi kepada sesama dai. Maka ada sebagian dai yang tadinya tidak di sini, belakangan dipersilakan. Dengan apa? Dengan rekomendasi ustaz yang sudah di sini. Bisa dipahami ya? Maka tidak harus dari rekomendasi para ulama, enggak harus. Tetapi ya memang harus ada rekomendasi Karena seperti dosen mau ngajar di UI itu kan ada kualifikasi. Ada PNS lulus dari IKIP atau PGRI mau ngajar di SMA 1, ada kualifikasi. Sebagaimana di sebuah masjid mau jadi ustadz di masjid tersebut itu harus harus disaring dulu dengan kualifikasi. Bagaimana jika saya menjelaskan suatu ilmu agama kepada teman saya, tetapi kapasitas ilmu saya sendiri rendah? Kalau memang ilmu antum kurang, apakah antum tidak boleh sama sekali menyampaikan ilmu yang antum tahu? Boleh. Tapi ingat, satu, kalau ilmu masih rendah, berarti bahasanya juga harus rendah. Jangan meninggi. Jangan kayak yes-yesnya kata. Karena nanti kalau antum mencoba untuk melampaui batas ilmu antum, nanti antum ketahuan jahilnya. Maaf. Setiap orang yang berusaha untuk mencapai sebuah masalah yang belum dia tahu, belum pada level misalnya level 1 sampai 10, dia masih di level 5, belum bisa nyampe ke level 3, lalu mencoba untuk berbicara di level 3, nanti kelihatan jahilnya. Kata Imam Syafi'i, lidah seseorang itu cerminan ilmu. Tidak akan keluar dari lisan seseorang melainkan batas ilmunya. Siapa yang mencoba untuk menaiki yang di atas ilmunya, nanti malah kelihatan bodohnya. Maka kalau seandainya memang antum merasa ilmu antum masih rendah, dakwahkan apa yang antum tahu dengan bahasa yang juga merendah. Jangan meninggi. Dua, siapapun yang ilmunya dia rasa masih rendah, maka bicaranya jangan seperti menggurui. Berbicara dengan kata-kata seperti orang sharing ilmu. Beda sharing ilmu sama jadi guru. Sharing ilmu itu biasanya mengatakan sebatas yang saya tahu. Biasanya permulaannya itu, yang saya tahu, yang saya pernah dengar adalah. Sedangkan menggurui atau menjadi guru itu bahasanya biasanya, sini aku kasih tahu ya. Ya, sini aku ajarin kamu biar kamu tahu juga. Bahasanya di telinga orang yang mendengarnya itu seperti, sini bodoh, aku pintar, aku ajarin kamu kepintaranku. Ketiga, masalah yang antum mungkin ingin beritahu dia, tapi antum belum punya cukup ilmunya, maka gali ilmunya. Bila antum belum punya cukup waktu untuk menggali itu, maka bisa pakai buku. Misalnya, tadi ada pertanyaan, mana ya? Dia bilang, Ustadz, saya punya teman baru ikut pengajian sunnah. Mungkin ada di sini temannya itu. Yang nanya pasti di sini ya, karena pertanyaannya datang di sini. Ya. Masa pertanyaannya datang dari jin? Ya. Berarti yang nanya di sini mungkin temannya dia ajak dan datang ke sini. Dia katakan, teman saya baru ikut pengajian sunnah. Tolong Ustaz dijelaskan apa itu sunnah. Panjang yang berarti. Kalau saya harus menjelaskan itu, berarti seperti bedah buku. Disuruh bedah buku 5 menit. Yang bedah buku ini mungkin butuh 2 jam. Maka saya katakan, bagusnya mungkin tidak saya bahas di sini, tapi coba antum belikan dia buku. Misalnya buku yang saya rekomendasikan, bukunya tipis, harganya cuma 14.000, judulnya Apa Itu Sunnah. Buku ini pernah saya bahas dulu di GPA. Di masjid-masjid yang lain belum pernah saya bahas. Buku judulnya Apa Itu Sunnah. Coba belikan dia. Atau buku Mulu Manhaj Salaf, bila antum cukup duit untuk membelikan buku 150.000. Begitu ya. Jelaskan, enggak apa-apa. Antum tidak harus menjelaskannya dengan hafal dalil-dalilnya. Tapi ingat, jelaskan dengan batas ilmu antum. Kalau memang si rendah, berarti bahasanya harus merendah. Kalau ini untuk teman, untuk keluarga, sifatnya sharing ilmu, bahasakan, biasakan untuk memulai perkataan dengan perkataan sebatas yang saya tahu. Apakah pelaku bid'ah ghairu mukaffirah keluar dari firqatun najiyah? Maksudnya apakah yang melakukan bid'ah, kalau mukaffirah bahkan keluar dari Islam, tadi kan? Nah, kalau yang ghairu mukaffirah, apakah orang yang tetap dalam lingkaran Ahlussunnah ataukah keluar? Jawabannya, orang yang mengerjakan kebid'ahan itu ada yang hanya pelaku dan ada yang ahli. Sehingga ada yang namanya pelaku bid'ah dan ada yang namanya ahli bid'ah. Antum harus bedakan itu. Orang awam biasanya hanya level pelaku bid'ah, cuma ikut-ikutan. Seperti kita dulu, kita kan diajakin guru-guru kita gitu kan. Nanti datang ya malam peringatan Maulid Nabi, nanti kasih buku. Nanti kamu harus minta, harus tulis resumenya dan minta tanda tangan ustadznya. Kalau enggak ada, nilaimu dikurangin nilai agamanya. Gitu kan? Kita ikut kenapa? Karena desakan dari guru, karena disuruh mama, karena teman-teman ikut, karena tetangga yang mengadakan. Kita ikut sebatas cuma sekadar ikut-ikutan. Maka kita ini pelaku bid'ah. Apakah bisa dikeluarkan dari lingkaran Ahlussunnah? Jawabannya insyaallah tidak. Sampai datang hujjah. Ada yang namanya ahli bid'ah. Nanti ciri-cirinya ada di bahasan ini insyaallah di minggu depan. Ada yang namanya ahli bid'ah, yaitu yang ngajak, yang mendakwahkan kebid'ahan, bahkan mengajak orang untuk memerangi yang mengikuti sunnah dan mengajak orang kepada sunnah, menjauhkan umat dari orang-orang yang ngajakin sunnah. Itu baru namanya ahli bid'ah. Sudah dikasih hujjah malah nentang. Biasanya ini level guru-gurunya. Nah, kalau guru-gurunya atau ahli bid'ah, iya, dia keluar dari lingkaran ahli sunnah. Menaruh foto guru di masjid, mungkin maksudnya di lingkaran, apakah itu pelakunya bid'ah apa? Mukaffirah atau ghair mukaffirah? Jawabannya tergantung keyakinannya. Bila memacang foto-foto guru, kiai-kiai dengan niat untuk menjadi motivasi atau hiasan masjid, maka ini bid'ah ghairu mukaffirah. Bila maksudnya adalah inilah yang kita sembah, maka ini mukaffirah. Bila maksudnya adalah ini nanti yang akan memutuskan ibadah kita diterima atau tidak, maka mukaffirah. Bila inilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ini tawassul syirkiyah yang bisa menjadi mukaffirah. Dan yang pasti ini tasyabbuh dengan kaumnya Nabi Nuh. Memajang foto-foto guru-guru atau kiai-kiai atau habib-habib di sekitaran dalam masjid, ini sejatinya mencontoh kaum Nabi Nuh. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, Nas mending salat 2 rakaat karena agak lama daripada berdiri. Ikhwan-ikhwannya berdiri, ana agak lama karena pengennya dikit lagi. Mendingan salat 2 rakaat daripada berdiri nunggu karena enggak mau salat tahiyatul masjid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia melihat sebuah gereja yang di dalam gereja itu banyak foto-foto, banyak gambar-gambar makhluk hidup. Ya. Saya lupa dengan perkataan Nabi SAW ketika Aisyah lapor. Aisyah dengan Sofia, Sofia cerita ke Aisyah bahwa di negerinya dulu ada banyak gereja-gereja yang ada gambar-gambarnya. Nah, tanggapannya Nabi saya lupa. Qadarullah. Ada yang ingat? Nabi bilang apa? Intinya celaan kepada orang-orang yang membuat gambar. Nah, bagaimana status orang yang telah ditegakkan dalil bahwa itu adalah bid'ah? Misalnya bersalaman setelah sholat, tapi dia tetap kokoh dalam bid'ahnya. Kokoh dalam bid'ah. Apakah dia mubtadi? Jawabannya begini. Kalau dia menentang pada sudah jadi hujjah, sudah diberitahukan dalil-dalil, maka iya, dia menjadi seorang ahli bid'ah. Tapi saya punya catatan. Kadang-kadang kita terburu-buru menilai bahwa diri kita telah memberikan dia hujjah yang bisa memahamkan. Kadang-kadang nih ikhwan baru belajar, lawannya temannya yang suka mengerjakan bid'ah, teman satu kantor, sama-sama CS, customer service, sambil nunggu pelanggan duduk bicara ngobrol-ngobrol. Lalu ini mendakwahi perbuatanmu itu bid'ah, ini menentang, ini memberikan hujah-hujah. Dia bilang pokoknya bid'ah, bid'ah itu di neraka, kullu bid'atin dalalah, karena itu yang dihafal. Dia ulang-ulang perkataan itu, dia tidak bisa menjelaskan bid'ah itu kaidahnya apa, yang tadi yang 10 poin yang saya sebutkan. Tak satu pun keluar kecuali bid'ah, kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah sesat. Itu tok yang diingatnya. Ketika ini mengatakan, tapi kan bid'ah, tapi kan baik, enggak bisa jawab. Waktu ini bilang kamu merasa benar sendiri, enggak bisa jawab. Waktu ini mengatakan kamu jangan merasa surga sendiri, enggak bisa jawab. Semua enggak bisa jawab kecuali kullu bid'atin dalalah. Ini tak yakin. Kenapa? Karena ini tak bisa memahamkan. Lalu kemudian ini dengan segera jadi mengatakan, kalau begitu karena sudah kutegakkan hujjah, mulai hari kau adalah ahli bid'ah. Jatuh vonis padahal dia tidak menegakkan hujjah sebenarnya, tapi malah bikin bingung. Paham ya? Maka oke, yang tidak mau mendengar dan sudah tegak hujjah padanya, iya dia ahlu bid'ah. Tapi pertanyaannya, waktu antum dakwahi teman antum, keluarga antum, bapak ibu antum, sudah tegak belum hujjahnya? Jangan-jangan dari 10 poin tadi keluar cuma satu tadi, karena itu yang didengar setiap Jumat. Paham ya? Mohon, jangan terburu-buru, jangan langsung dasar ahli bid'ah. Bolehkah menghadiri daurah Ustaz Fulan? Banyak banget yang nanya, mulai dari hari Ahad kemarin nanya, di parkiran dikejar saya ditanya, WA di tempat saya itu berapa banyak yang nanya ini. Bolehkah menghadiri daurah Ustaz Fulan? Karena banyak ikhwan menanyakan. Tapi ini dulu, yang bagian bawahnya ada. Mohon nasihat untuk para akhwat yang suka foto-foto dan di-tag di Masjid Nasai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini saya sudah dengar nih. Ya. Asal akhwat tahu di atas itu ada istri saya. Dia tahu siapa-siapa yang di atas itu enggak ngaji, tapi selfie-selfie. Dan ada. Cuman istri saya juga gak kenal. Belakangan ini di Masjid Nasai, pertama istri saya bilang, kita lagi kajian manhaj salaf, di belakang ada 5-6 orang akhwat sibuk selfie-selfie, jadi gak ngaji tapi foto-fotoan. Itu gimana itu akhwat di atas? Istri saya peragakan gini dak, kita akhwat di depan itu nyatat pakai buku, mereka di belakang gini. Berlima, berenam, tapi cadaran. Ini jangan-jangan siluman cadar. Saya khawatir ini ada akhwat nyusup ya. Di sini tidak pernah ada ajaran satu ustaz pun yang ngajar di desa ini, mulai ustaz paling senior Ustaz Abdul Rahman sampai paling junior Ustaz Mufli. Gak pernah ada satu pun yang ngajarin akhwat selfie-selfie di saat kajian. Di mana adab kita dalam majelis ilmu? Ngobrol aja enggak. Apalagi selfie-selfie. Itu satu. Dua, saya baru dikasih lihat oleh dua ikhwan di Instagram, kalau jangan dicari tapi ya. Di Instagram itu ada banyak akhwat di Instagram foto, pajang fotonya tapi tag location-nya Masjid Nasa'i. Seolah-olah Masjid Nasa'i ini membolehkan akhwat-akhwat foto di sini, pajang-pajang diri. Ya akhwat, saya katakan ya, juga kalau antum punya istri, istri antum suka begitu, saya enggak tahu itu istrinya siapa. Istri saya juga enggak kenal yang mana soalnya. Kalau tahu kan dia bilang, itu nah istrinya. Oh, itu suaminya si anu. Saya bisa tegur suaminya. Ya. Bercadar dan berjilbab itu artinya berhijab, menutup diri. Apa sih maksudnya hijab? Berhijab itu apa sih maksudnya? Menjaga diri Anda dari pandangan laki-laki yang haram melihat Anda. Apa sih maksudnya cadar? Cadar itu maksudnya adalah menghalangi laki-laki yang jelalatan, yang bukan halal buat Anda, melihatin wajah Anda yang cantik. Itu maksudnya. Kalau kemudian Anda berhijab dengan jilbab besar, lalu kemudian bercadar, tapi nampang di Facebook dan nampang di Instagram, berarti Anda bukan menutup diri, tapi Anda memang sengaja membuka diri. Itu namanya hijab caper. Berhijab tapi ingin dilihat. Menutup diri sejatinya pengen dilihat orang. Please, di masjid ini gak boleh gitu-gitu. Dan bukan di masjid ini, secara syar'i perempuan tidak boleh menampakkan dirinya yang dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Teman-teman, ingat gak waktu dulu antum pacaran? Aduh. Saya langsung jadi biar serius. Ingat gak waktu antum pacaran? Atau waktu antum jalan sama istri antum di pasar, di mall atau di mana-mana, ada laki-laki kayak gini, liatin istri antum. Sepanjang istri antum jalan 10 meter, matanya ngikut. Antum tahu apa yang antum lakukan? Antum datangin. Eh bro, mata lur bro. Istri gue nih apa maksudnya? Gitu kan? Bahkan yang melakukan seperti ini kadang-kadang orang kafir. Orang Nasrani, antum lihat pintu istrinya, antum lihat itu. Dia lihat antum didatangi, eh mata situ dijaga ya, istri orang dipelototin, gitu kan? Kenapa? Di dunia nyata orang gak suka kalau perempuannya, itu miliknya, istrinya dipelototin. Lah, kok ada akhwat di zaman ini di dunia maya sengaja supaya dipelototin perempuan, dipelototin laki-laki? Kadang-kadang yang mengerjakannya adalah suami. Istrinya dilarang main Instagram, suaminya pakai Instagram. Suaminya foto bersama istrinya, lalu dipajangnya di Instagramnya dia, supaya orang liatin istrinya. Jadi kalau di dunia nyata, aslinya laki-laki itu gak suka istrinya dilihat-lihat laki-laki yang lain. Di dunia maya, laki-laki memang sengaja supaya istrinya dilihatin laki-laki yang lain. Atau suami apa? The youth. Laki-laki banci. Yang rela istrinya dijual demi likes, demi follower, supaya dapat follower tambahan, supaya dapat like yang banyak, supaya dapat ratus-ratusan istri antum-antum pajang. Cuman dapat 200-300. Kalau 200.000, nah gak boleh juga. Sama kayak, mohon maaf ya, ada akhwat saya usir karena bergerombol di sekitar ikhwan. Gini nih, itu lapangan parkir depan tuh. Ikhwannya kan ada yang duduk-duduk di tangga, tempat laki-laki. Ada yang duduk di depan cahaya ilmu, ada yang duduk di TK, ada yang duduk di dekat motor-motor. Ketika sebagian akhwat bergerombol di tengah-tengah, apakah jadi pusat perhatian mereka? Saya kira mungkin cuma mau sekedar assalamualaikum bubar. Saya lihat dengan mata saya ada sebagian akhwat yang memang sengaja lihat-lihat ikhwan yang lain. Kayak gini nih, gini. Iya kak. Iya uktiannya sih. Iya kak. Mukanya itu melihatin ikhwan-ikhwan. Ini nanti mau apa maksudnya mbak? Supaya dilihatin gitu. Itu merendahkan diri sendiri. Saya lihat ada yang kayak gitu-gitu, mukanya lihat-lihat ke belakang, lihatin ikhwan yang lain, langsung saya hambur. Akhwat-akhwat sana, jangan di sini. Ini ikhwan semua di tengah, di kalian tuh di tengah ikhwan. Pergi. Ya mohon maaf, mungkin di atas ada yang tersinggung. Mungkin akhwat-akhwat ketika itu mungkin sedang hadir di atas. Dan atau mungkin malam itu ada yang tersinggung, ya mohon maaf, ini demi Anda, bukan demi saya. Saya enggak dapat keuntungan apapun dari teguran saya. Tapi ini demi Anda, supaya perempuan tidak dilihat-lihatin oleh laki-laki. Anda itu terlalu mahal untuk dibuka-buka. Para suami, jangan pernah pajang istri antum di media sosial. Karena kalau antum di dunia nyata, pasti antum tidak suka kalau ada laki-laki yang ngeliatin istri antum. Soal daurah tadi susah itu. Gini, bismillah, gini ya, sampai bismillah. Ustadz, apa hukumnya belajar kepada ustadz yang suka chatting sama akhwat? Maka ustadz tersebut menjawab, tidak boleh belajar kepada ustadz-ustadz yang chatting sama akhwat. Ulang ya. Tegang sudah. Di sebuah pengajian, sebutlah nama ustadznya A, lalu ada yang bertanya di pengajian tersebut, ustadz, apa hukumnya, bolehkah saya belajar kepada Ustadz Adi yang dia sama perempuan suka chatting-chattingan dan Ustadz tersebut suka godain istri orang? Terakhir nih, ini enggak salah insya Allah. Susah semuanya, saya mau nyebut nama enggak enak. Gini, di sebuah pengajian ada yang bertanya, ustadz, apa hukumnya belajar kepada ustadz Adi? Lalu ustadz yang ditanya mengatakan, tidak boleh seseorang belajar kepada ustadz yang suka godain istri orang, karena ustadz itu tidak punya adab. Bila nanti antum belajar kepada ustadz yang suka menggoda istri orang, maka saya khawatir antum akan lebih parah dia dari dia dan menggodai nenek orang misalnya. Betulkah kita tidak boleh belajar kepada ustadz yang suka menggoda istri orang? Betul. Cuma pertanyaannya, ketika itu adalah jawaban untuk pertanyaan bolehkah belajar kepada ustadz Adi, maka kita perlu cross check lagi, betulkah ustadz Adi demikian? Kan gitu. Ya tanda. Kayaknya enggak nyambung. Ya tanda. Tambahkan sekali lagi, ustadz, apa hukumnya belajar kepada Syekh Fulan? Maka jawaban seperti ini, tidak boleh seseorang belajar kepada orang Syekh ulama sekalipun, meskipun mengajar di Masjid Nabawi, meskipun dia adalah ahli hadis, meskipun karangannya banyak, kalau dia punya akidah khawarij. Betul sih, cuma pertanyaannya, Syekh Fulan betulnya khawarij? Itu kan harus di cross check dulu. Nah, yang saya khawatirkan adalah, kalau antum sudah tahu siapa yang saya maksud, yang saya khawatirkan itu, ketika antum mendengar atau antum bertanya sendiri tentang fulan, dijawab dengan sebuah kaidah yang kaidahnya benar, tapi kalau dicocokkan kepada yang dimaksudkan ternyata salah, itu yang saya tidak mau. Saya beritahukan saja. Ada seorang syekh namanya Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Syekh ini dituduh oleh sebagian orang di Indonesia ini sebagai syekh sesat karena memiliki akidah murjiah. Kok bisa begitu? Iya, karena menurut Syekh Fulan yang ada di Saudi, syekh tersebut akidahnya murjiah. Kenapa dia disebut dengan punya akidah murjiah? Karena dia mengatakan bahwa iman itu hanya sekedar ucapan dan perbuatan, sedangkan amal badan tidak. Itu cuma pelengkap saja. Berbeda dengan akidah Ahlussunnah bahwa iman itu adalah ucapan, perbuatan, amalan, ucapan, keyakinan dan amalan anggota badan. Lalu ketika ditanya di sebagian pengajian, ustaz yang bersangkutan ditanya, apa hukumnya belajar kepada Syekh Ali Hasan? Jawabannya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena beliau adalah murji'ah. Siapa yang bilang dia murji'ah? Syekh Fulan. Alasannya karena dia mengatakan amal anggota badan cuma pelengkap iman. Betul sih bahwa murji'ah itu sesat. Dan betul bahwa murji'ah itu menyatakan bahwa amal anggota badan itu tidak termasuk bagian dari iman. Dan memang itu akidah sesat. Memang betul, betul. Pertanyaannya, Syekh Ali Hasan begitu enggak? Saya Muflih Safitra, saya dengar dengan telinga saya ini, kanan maupun kiri, yang tidak saya nukil dari orang, saya dengar dengan telinga saya dan saya lihat dengan mata saya bahwa Syekh Ali Hasan mengatakan iman itu keyakinan, ucapan, anggota badan. Paham maksud saya? Betul bahwa itu benar. Kalau memang murji'ah betul adalah sesat. Pertanyaannya, Syekh Fulan itu dicocokkan seperti itu betul atau tidak? Ini yang sebagian orang menuduh, memfitnah, tapi enggak tahu pada kenyataannya. Ustaz yang dimaksud di sini, mungkin antum enggak tahu, mungkin antum tahu, terserah lah. Ya. Qadarullah kalau seandainya enggak tahu, tapi dan enggak usah dicari tahu. Ustaz tersebut, ketika sebagian ustaz kita tanya, kok antum menganggap si Ali Hasan sesat sih? Beliau mengatakan, itulah yang kami tahu. Di mana-mana disebarkan, itu yang dia tahu. Sedangkan yang kami tahu, karena kami belajar kepada Syekh Fulan tersebut, Syekh Ali Hasan, yang kami tahu ternyata tidak seperti yang difitnahkan. Saya katakan, bila antum mau hadir, saya cuma mengkhawatirkan antum pulang dapat informasi yang sebenarnya fitnah. Antum datang, saya enggak rugi. Saya tidak rugi, kenapa? Karena bukan amalan saya. Antum tidak mengambil pahala saya dan antum tidak menimpakan dosa kepada saya. Saya tidak merasa rugi. Tapi bila antum datang ke sebuah pengajian, belakangan antum pulang mendapatkan informasi yang keliru, ini yang saya khawatir. Antum pasti tahu dan pasti nonton TV Roja. TV Roja itu banyak yang fitnah. Di antara alasannya adalah TV Roja itu mendapatkan sumbangan dari Yayasan Ahlul Bid'ah, namanya Iha Uturas. Sementara yang menjadi mudirnya, ustadznya di sana, antum bisa tanya Ustaz Badrul Salam, karena saya pernah tanya langsung. Beliau sebutkan, yang nuduh silakan cek keuangan kami, ada enggak serupiah, 25 rupiah, masuk ke rekening atau keuangannya Roja dari Yayasan Ahlul Bid'ah, coba dicek, sebelum memfitnah. Nah, ini yang saya khawatir. Saya cuma khawatir, antum datang ke daurah seseorang, pulang mendapatkan informasi yang keliru, yang belakangan jadi fitnah, yang belakangan akhirnya antum musuh dengan ustadz yang selama ini antum timba ilmunya, bahkan antum kena sunnah dari dia di masjid Nasain. Ini terakhir, mohon maaf kalau sangat lama, ini terakhir insyaallah. Di masjid ini ada banyak ikhwan yang dulunya kenal sunnah dari masjid Nasain. Ada banyak orang yang sekarang berjenggot, celananya cingkrang, pakai jubah, dulu kenal sunnah dari satu Brahman, dari satu Rafi'i. Setelah ikut daurah di sana, pulang jadi musuhnya di sini. Padahal mereka tidak mengenal sunnah kecuali dengan wasitah ustaz-ustaz di sini. Karena ikut daurah, ceritanya mau mencari ilmu, belakang ada fitnah. Tak bisa dia saring, dia tidak tahu tentang informasi itu karena dia tidak pernah tabayun dengan ustaz di sini. Belakangan dia ketemu dengan ikhwan-ikhwan di sini, isinya hanya celah, fitnah juga. Menukil-menukil yang ketika ditanya enggak tahu. Wallahi, ada seorang ikhwan dulu ngaji dengan saya. Dulunya ikut ikhwan muslimin. ikut kajian saya, dia wudu di belakang sini. Setelah sekian lama saya tidak ketemu karena saya bertahun ada belajar di Saudi. Saya pulang, dia wudu di situ, saya ketemu. Dulunya murid saya. Ketika saya tanya, gimana kabar akhir? Alhamdulillah, baik. Atau di mana sekarang tinggal? Samarinda. Kok gitu? Belajar sama siapa? Sana kilo. Tahu kan maksud saya? Oke. Terus antum sudah dengar apa aja? Antum sudah dengar Syekh Ali Hasan? Sudah. Syekh Burhan Ruhaili? Sudah. Gimana? Sesat? Saya bilang setelah sholat asar, yuk duduk sama saya. 5 menit aja. Duduk kami di sini, sini di baris kedua. Saya tanya, antum tahu Syekh Ali Hasan datang dari mana? Enggak. Antum tahu penyimpangannya apa? Enggak. Jadi antum cuma bicara tentang orang, antum enggak tahu itu siapa, tinggal di mana, sesatnya apa, tapi kok gampangnya bilang sesat. Dan orang kayak gitu udah banyak. Bahkan saya pulang dari Saudi, saya belum punya apa-apa, belum punya rumah, duit habis. Saya belum punya kendaraan, ada ikhwan yang sudah SMS duluan, WA duluan, saya masih di Saudi. Ustaz, kalau antum nanti pulang ke Balikpapan, saya punya motor 2. Bisakah antum pakai 1? Saya mau cari pahala dengan motornya. Antum bisa pakai keliling dakwah. Saya terima. Supra 2004. Saya terima, saya pakai kemana-mana, 1 tahun lebih. Gak lama hilang deh. Pindah kemana? Pengajian yang tukang fitnah. Balik-balik saya ketemu, gimana Ki? Ya maaf mas, saya gak mau ngaji sama situ lagi. Hah? Dulu sama saya ustad-ustad, belakangan apa? Mas, saya gak rugi. Antum gak bilang saya ustad juga gak apa-apa. Yang bilang saya ustad ada ribuan. Ustad yang sesama ustad pun bilang saya ustad. Bahkan syekh saya bilang saya ustad. Antum gak mengakui saya ustad, gak masalah. Gak merugikan bagi diri saya. Ilmu itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Cuma adab jadi hilang karena mendapatkan informasi yang salah dan sifatnya fitnah. Itu yang saya takutkan. Maka saya katakan, kalau antum belum betul-betul mengenal yang saya maksud, belum betul-betul mengenal ilmu yang disebut yang saya maksud, belum tahu tentang informasi lebih banyak, maka mendingan gak usah, daripada pulang bawa fitnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.